ku bertahan. Jalani waktu yang indah. Sudahlah memang sudah. Mungkin ku tak percaya memberi arti, memberikan cinta dalam hidup kita. Lagi anugerah sang ilahi, jangan kau terlelap pergi meninggal cinta sejati.